Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ikhwana fiddin a'azzakumullah. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi was Sunnah. Pembahasan kita masih dalam bab Mawaqitus Shalah, waktu-waktu shalah. Telah kita jelaskan bahwasanya salat merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang beriman pada waktu-waktu yang telah ditentukan oleh syariat. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dan juga telah kita jelaskan waktu sholat zuhur. Kapan mulainya? Sejak tergelincir matahari sampai panjang bayangan benda sama dengan aslinya. Ini waktu sholat zuhur. Adapun waktu sholat asar dimulai habisnya waktu zuhur, bayangan suatu benda panjangnya sama dengan aslinya. Sampai kapan? Sampai matahari menguning. Ini waktu ikhtiari, waktu pilihan. Nah, boleh memilih di antara waktu-waktu tersebut. Ada juga waktu ittirari bagi yang darurat, memanjang waktunya sampai terbenam matahari. Sehingga bagi yang tidak memiliki uzur kemudian mengakhirkan salat asar sampai matahari menguning, maka dia berdosa. Dikarenakan telah habis waktu melaksanakan salat asar bagi yang memiliki pilihan tadi. Nah, bahkan bisa jadi sholatnya tidak diterima. Rasulullah mengatakan, waqtul asri malam tasfaru syamsu. Waktu asar itu selama matahari belum menguning. Nah, tapi bagi yang memiliki uzur, apakah dia tertidur, ataukah dia safar, ataukah uzur-uzur yang lainnya, kemudian melakukan sholat asar ketika matahari sudah menguning, sudah mendekati waktu maghrib, maka kalau tidak ada uzur diboleh. Kalau ada uzur dibolehkan. Nah, sampai terbenamnya matahari. Sebelumnya kita jelaskan bahwasanya untuk zuhur itu pada asalnya disunnahkan untuk mendahulukan di awal waktu. Ya, kecuali dalam keadaan apa? Dalam keadaan istidadul har. Dalam keadaan panas yang sangat luar biasa. Ya, maka disunnahkan untuk mengakhirkan salat zuhur sampai agak dingin. Nah, ya, kecuali di waktu Jumat. dalam keadaan apapun, baik panas yang sangat terik, tetap disunahkan untuk menyegerakan di awal waktunya. Sholat asar telah kita jelaskan merupakan sholat yang paling afdol dibandingkan dengan sholat-sholat yang lainnya, dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan secara khusus setelah menyebutkan secara umum, hafidhu ala salawati wassalatil wusta, jagalah sholat-sholat yang lima waktu dan sholat wusta, pertengahan. Dijelaskan oleh Nabi SAW yang dimaksud dengan sholatul wusta, sholatul asar, sholat asar. Nah, bahkan ada hadis secara khusus. Rasulullah mengatakan, man fatathu sholatul asar, faka'annama wutiro ahluhu wa maluhu. Barang siapa yang terlewatkan sholat asar, seakan-akan dia kehilangan keluarga dan hartanya. Nah, ya, binasa harta dan keluarganya, kehilangan harta dan keluarganya. Nah, bahkan Rasulullah pun menyebutkan dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari, man tarakal asra faqad habita 'amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan salat asar maka telah habis amalannya. Ya. Ini menunjukkan bahwa salat asar ini merupakan salat yang paling afdol dibandingkan salat-salat yang lainnya. Nah, sehingga ada dalil yang menyebutkan secara khusus baik dalam ayat Al-Qur'an ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk kepada waktu maghrib. Wa waqtu salatil maghrib min ghurubis syamsi ila maghribis syafaq. Waktu salat maghrib sejak terbenamnya matahari sampai hilangnya mega merah. Ila maghribis syafaqil ahmar. As-syafaq disebutkan sini al-hamratul lati takunu min ghurubi syamsi ila waqtil isa al-akhirah. Hamrah ini maknanya yaitu syafaq maknanya al-hamrah, mega merah, cahaya merah. Ya, yang ada sejak matahari terbenam sampai waktu isya. Wa tara hadhihi al-hamrah ba'da suquti asy-syams. Dan engkau lihat mega merah, cahaya merah ini ketika matahari terbenam. Nah, matahari terbenam muncullah mega merah, cahaya merah. Sebelah mana ini? Sebelah barat. Ya, matahari terbenam di arah barat. Kemudian muncullah cahaya merah. Nah, dan cahaya merah ini masih terlihat, ya, sampai habisnya waktu maghrib. Nah, ketika cahaya merah tadi sudahnya terlihat, sudah hilang, berarti masuk waktu isya. Baik. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu salatil maghrib ma lam yaghib asy-syafaq. Waktu salat maghrib selama mega merah belum terbenam, belum hilang. Ya, sehingga selama masih terlihat mega merah tersebut, berarti masih waktu masuk waktu maghrib. Ketika sudah hilang, berarti sudah masuk waktu isya. Wa yusannu ta'jiluha fi awwali waqtiha biqoulihi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ummati bi khairin ma lam yuakhiru al-maghriba hatta tastabikan nujum. Disunahkan untuk menyegerakan salat maghrib di awal waktunya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatku senantiasa dalam kebaikan selama tidak mengakhirkan sholat maghrib sampai bertebarannya bintang-bintang. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Nah, dan juga Abu Dawud. Ya. Sini menunjukkan bahwasannya yang afdol pada sholat maghrib itu disegerakan. Dilakukan di awal waktu, tidak diakhirkan. Sampai muncul bintang-bintang. Nah, sebagaimana disunahkannya untuk menyegerakan berbuka puasa. Jangan sampai berbuka puasa menunggu munculnya bintang-bintang. Begitu juga sholat maghrib disunahkan untuk menyegerakan sholat maghrib di awal waktunya. Jangan menunggu munculnya bintang-bintang. Ya. Yeah. Illa Lailatul Muzdalifah lil muhrim bil hajj, kecuali pada malam Muzdalifah. Malam Muzdalifah, malam tanggal berapa ini? Tanggal 10 Zul. Tanggal berapa? 10 Zulhijjah. Malam Muzdalifah. Ya, ketika jamaah haji mereka wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Nah, sampai terbenam matahari, kemudian mereka pergi ke Muzdalifah untuk bermalam di Muzdalifah. Dan mabit di Muzdalifah hukumnya wajib. Salah satu di antara kewajiban-kewajiban haji. Kecuali malam Muzdalifah bagi orang yang ihram melaksanakan haji. Fayusannu ta'khiruha hatta tusalla ma'al isya. Jam'a ta'khir. Disunahkan untuk mengakhirkan sholat maghrib. Sampai dilakukan bersama sholat isya. Jam'a ta'khir. Ya. Ini pengecualian. Nah. Ketika malam Muzdalifah. Setelah jamaah haji melaksanakan wukuf di Arafah sampai terbenam matahari, tidak melaksanakan sholat maghrib di Arafah. Ya, akan tapi mengakhirkannya. Nah, mengakhirkan sehingga dilakukan di Muzdalifah. Di jama ta'akhir dengan isya. Nah, jadi kesimpulannya, pada asalnya sholat maghrib itu yang utama, yang afdol dilakukan di awal waktu. Nah, kecuali ketika melaksanakan haji di malam Muzdalifah tadi. Malam tanggal 10 Zulhijjah. Ya, disunahkan untuk mengakhirkan sholat maghrib sampai di jama ta'khir dengan isya di Muzdalifah. Amma sholatul isya, fayubda'u waktuha min maghribi syafaqil ahmar ila nisbil layli. Adapun sholat isya, dimulai waktunya sejak tenggelamnya atau hilangnya mega merah tadi, cahaya merah tadi, sampai pertengahan malam. Ya. Ketika hilang mega merah, maka masuk waktu isya. Nah, sampai kapan? Sampai pertengahan malam. Riqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu sholat isya ila nisbil layli al-awsat. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nah, waktu sholat isya sampai pertengahan malam. Nah, pertengahan malam ini cara menghitungnya dilihat. Mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Kemudian dibagi dua. Ya. Kalau sekarang kita misalkan terbenam matahari maghrib jam 6. Misalkan ini. Kemudian terbitnya fajar jam berapa? 4:30. Nah, berarti pertengahannya mana? Jam berapa? 11:30. Itulah waktu akhir melaksanakan sholat isya. Nah, ini berdasarkan sabda Nabi SAW, waktu sholat isya ila nisbil lail, sampai pertengahan malam. Tapi di sisi lain, ada hadis yang menyebutkan bahwasanya waktu sholat isya itu sampai terbitnya fajar. Ya. Di sini para ulama menjamakkan, menggabungkan antara hadis yang menyebutkan akhirnya sampai pertengahan malam dengan akhir waktu isya sampai terbitnya fajar. Para ulama menyebutkan di sini ada dua waktu untuk sholat isya, sebagaimana sholat asar. Ada waktu ikhtiari, ada waktu ittirari. Waktu ikhtiari boleh memilih di antara waktu-waktu tersebut. Ya. Ini terutama bagi orang-orang yang diberikan uzur untuk melaksanakan sholat di rumah. Nah, ya, para perempuan misalkan, atau mungkin kondisi kita sekarang ini. Nah, ya, adapun yang wajib melaksanakan sholat berjamaah, ya tentunya dia melaksanakan di awal waktu berjamaah, ya, bersama kaum muslimin. Tapi dalam kondisi seperti sekarang ini, yang mana kita dibolehkan dan juga merupakan uzur, ya, sholat di rumah. Nah, maka untuk sholat isya ini ada waktu ikhtiari, waktu pilihan. Boleh memilih di antara waktu tersebut, yaitu sampai pertengahan malam. Kalau dimisalkan isya jam 7, nah, jam 7 malam, maka kita boleh memilih apakah di awal waktu mendengar azan dikumandangkan, kemudian kita langsung sholat isya. Boleh juga jam 8, boleh jam 9, boleh jam 10, nah, jam 11, sampai tadi, pertengahan malam. Ya, kalau kita itu guys, setengah 12. Nah, boleh memilih di waktu mana saja. Dan tidak berdosa ketika kita memilih pada waktu-waktu tersebut. Dikarenakan disebut dengan waktu ikhtiari, pilihan. Ya. Sehingga kalau misalkan di rumah, nah, kita memilih jam 9 sholat isya, kita berdosa. Dikarenakan pada waktu yang masih dibolehkan untuk memilih. Ya. Bahkan kalau seandainya ada seseorang dikumandangkan adzan isya. Nah, jadi ada uzur untuk melaksanakan sholat di rumah. Ketika itu tidak langsung melaksanakan sholat isya. Nanti saja mungkin jam 9. Dan ternyata sebelum jam 9 dia meninggal dunia. Maka dinyatakan dia tidak berdosa. Ya, kenapa? Dikarenakan dia mengakhirkan pada waktu yang masih diperbolehkan. Ya, sehingga tidak berdosa. Atau kita contohkan seorang perempuan dikumandangkan adzan isya. Nah, ya, tidak langsung melaksanakan sholat isya. Nanti saja mungkin jam 9 atau jam 10 ini masih ada kegiatan pekerjaan rumah tangga. Nah, ternyata sebelum jam 9 atau 10 malam tadi dia haid. Maka ini pun dinyatakan tidak berdosa dan tidak ada kewajiban untuk mengqadha sholat isya tersebut. Kenapa? Dikatakan dia mengakhirkan masih pada waktu dibolehkan. Ya. Nah, pada waktu-waktu sholat tersebut. Nah, dan untuk waktu isya ini, waktu ikhtiari sampai pertengahan malam. Yang kedua ada waktu ittirari. Ya, sifatnya darurat. Nah, baru. Ini memanjang waktunya sampai terbitnya fajar. Ya. Nah, bagi yang safar mungkin baru sampai jam 2 malam dini hari atau jam 3. Atau yang tertidur. Ya. Kemudian dia bangun jam 3 dini hari misalkan. Sholat isya. Ya. Dan itu termasuk udzur darurat. Ya, atau udzur-udzur yang lainnya. Nah, tapi kalau kita tidak memiliki udzur, ya, dalam keadaan terjaga, tidak tertidur, tidak safar, tidak ada udzur yang lain, cuma bergadang saja, ya. Bergadang atau sibuk dengan pekerjaan yang lain. Nah, sampai mengakhirkan sholat isya sampai lewat pertengahan malam, ini bisa dianggap tidak sah sholat isya-nya. Ya. Jam 2 malam, jam 3 malam, padahal enggak ada udzur. Nah, maka dianggap tidak sah sholat isya-nya. Ya. Kenapa dikatakan waktu isya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pertengahan malam. Nah. Adapun waktu yang kedua sampai terbit fajar ini bagi yang memiliki udzur, bagi yang darurat, ya, boleh lakukan pada waktu-waktu tersebut, memanjang waktunya sampai terbitnya fajar. Wa yustahabu ta'khiruha ila akhir al-waqtil mukhtar ma lam takun masyaqqah. Disunahkan untuk mengakhirkan sholat isya sampai akhir waktu yang dibolehkan untuk memilih. Ya. Selama tidak ada masyaqqah, keberatan. Ya. Jadi makna mengakhirkan isya ini jangan sampai kita pahami, oh berarti isya itu afdolnya jam 4 dini hari misalkan. Bukan. Tapi mengakhirkan sholat isya yang afdol itu pada waktu pilihan tadi. Sampai kapan? Sampai pertengahan malam. Nah, ya, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di masjid ketika isya. Dan ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kunjung datang ke masjid sampai para sahabat mengantuk-ngantuk. Nah, ketika pertengahan malam Rasulullah keluar dari rumah dan ke masjid mengatakan innaha lawaqtuha laula an asyqa ala ummati, sungguh inilah waktu yang utama untuk melaksanakan salat isya kalau tidak memberatkan kepada umatku. Ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi waktu isya itu yang afdal diakhirkan. Ya. Diakhirkan. Nah, dalam artian pada waktu ikhtiari, waktu pilihan yang disebutkan tadi. Nah, bukan diakhirkan sampai keluar waktunya. Tapi diakhirkan masih pada waktu-waktu tersebut. Ya, ini yang afdolnya kalau tidak memberatkan. Tapi kalau memberatkan, ya dan ya ini memberatkan di tengah-tengah kita. Nah, sholat isya jam 12 misalkan, memberatkan. Ya, maka Rasulullah SAW menyebutkan kalau tidak memberatkan. Jadi kalau memberatkan, ya cari kemudahan, cari yang mudahnya. Nah. Ya sampai jamaah sepakat. Nah, sholat isya 12 ya. Iya. Yang datang hanya imamnya saja. Nah, kita lihat. Mana yang memudahkan? Yasiru wala tu'asiru. Mudahkan. Jangan dipersulit. Tapi kalau mampu, tidak ada keberatan, itulah waktu yang afdal. Ya, pertengahan malam. Wa yukrahu an-naum qablaha. Dan dimakruhkan tidur sebelum isya. Ya, ini di antara waktu-waktu tidur yang makruh. Tidur sebelum isya. Nah, kalau sudah subuh boleh enggak tidur? Nah, pada asalnya Rasulullah SAW mendoakan Allahumma barik fi bukuri ummati, ya Allah, berikanlah keberkahan pada waktu pagi umatku ini. Ya. Sehingga pada waktu pagi ini waktu yang didoakan keberkahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk maisha, untuk melaksanakan aktivitas yang lain. Nah, kecuali ya kalau keadaannya tidak bisa menahan kantuk, ya mungkin habis jaga malam, kondak malam, atau mungkin sedang sakit dan sebagainya, ya tidak mengapa dia tidur. Nah, termasuk juga di antaranya waktu sebelum apa? Sebelum isya. Sebenarnya dia menyebutkan setelah asar. Nah, ada pun yang disunahkan waktu qailulah. Ya, qailulah sebelum duhur pada asalnya. Qailulah itu. Ya, tapi sebagian juga menyebutkan setelah duhur. Allahu a'lam. Dimakruhkan tidur sebelum isya. Wal hadisu ba'daha li ghairi maslahah. Dan juga dimakruhkan hadis berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol setelah isya tanpa ada maslahat. Ya. Barakallahu fikum. Ngobrol kadang ngidur ya, atau apa namanya bergadang ngobrol kesana kemari tanpa ada masalah. Nah setelah isya ya, ngobrol saja setelah isya ya, ini makruh tanpa ada masalah. Apalagi kalau apa sambil nyanyi-nyanyi apa gitar-gitar dan lain sebagainya. Nah ya, barakallahu fikum. Kecuali kalau ada masalah. Nah, kalau ada maslahat, nah dia sedang jaga misalkan, dia perlu lah bincang sama temannya supaya menghilangkan ngantuk, hanya sewajarnya saja, atau suami dengan istrinya, nah, ya untuk menumbuhkan mahabbah, cintaan, ya mengapa? Tapi kalau nggak ada maslahatnya, hanya ngobrol kesana kemari, ya, apalagi kalau mengandung ghibah, namimah dan sebagainya, tambah dosa, selain makruh, dosa. Di hadis Abi Barzah radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Abu Barzah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nauma qabla al-isha wal haditha ba'daha. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci makruh, memakruhkan tidur sebelum isya dan ngobrol setelah isya. Ya. Hukumnya makruh. Nah, ya. Tapi sekali lagi kalau ada maslahat, nah, tidak mengapa. Ngobrol setelah isya, murojaah ilmu misalnya, atau tadi yang disebutkan. Nah, perbincangan suami dengan istri yang menumbuhkan kecintaan, ada maslahatnya. Ya. Tapi kalau ngobrol yang tidak ada maslahatnya, nah, maka hendaklah menjauhinya setelah isya. Barakallahu fikum. Baik ngobrol secara langsung atau ngobrol lewat tulisan. Ya. Yeah. Nah, chattingan pada isya, chattingannya wah udah kemana-mana sang lanturnya. Nah. Yeah. Obrolan-obrolan yang gak ada maslahatnya. Nah. Barakallahu fikum. Ya. Yeah. Maka dijauhi. Hukumnya makruh. Jadi walaupun secara langsung kita ngobrol atau ngobrol lewat chattingan tadi pada isya. Walaupun dia sampai haram, ya, sifatnya makruh, tapi hendaknya kita menjauhinya. Wa waktu solatil fajri, min tulu'il fajri as-sani ila tulu'il syamsi. Waktu solat subuh, solat fajar, sejak terbitnya fajar yang kedua. Sebut fajar yang kedua dikarenakan ada al-fajrul kadib, ada al-fajrul sadiq. Ya, fajar kadib. Nah, ya, seperti fajar, tapi bukan fajar. Nah, barakallahu fikum. Hanya muncul kemudian hilang. Ya, adapun fajar as-shadiq muncul kemudian menyebar, mulai terang-terang diupuk. Nah, barakallahu fikum. Maka sampai muncul fajar yang kedua, fajar shadiq. Mulai muncul fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Ya. Sampai terbit matahari. Nah, beda dengan salat yang lainnya. Kalau salat yang lainnya, batas akhirnya itu sampai masuk waktu salat yang berikutnya. Duhur habisnya sampai waktu masuk waktu asar. Asar habisnya sampai masuk waktu maghrib. Maghrib akhirnya sampai masuk waktu isya. Isya akhirnya tidak ada dua, ada sampai pertengahan malam, ada juga satu lagi sampai masuknya waktu apa? Waktu subuh. Nah, adapun subuh atau fajar akhirnya sampai terbit matahari. Nah, bukan sampai waktu zuhur, tapi sampai terbit matahari. Wa yustahabu ta'jiluha idza tahaqqaqa thulu'ul fajri. Dan disunahkan untuk menyegerakan sholat subuh apabila benar-benar telah terbit fajar. Ya. Ini diantara awqatis sholat, waktu-waktu sholat yang hendaknya kita sebagai kaum muslimin mengetahuinya, memperhatikannya, kemudian hendaklah kita melaksanakannya pada waktu-waktunya tersebut. Kenapa? Dikarenakan sholat sebelum waktunya tidak sah. Begitu juga sholat setelah keluar waktunya tidak sah. hendaklah kita melaksanakan salat pada waktu-waktunya tersebut. Dan di antara waktu-waktu tersebut ada awal waktu, ada pertengahan waktu, ada akhir waktu, yang mana kita masih dibolehkan memilih. Boleh di awal waktu, boleh di pertengahan waktu, boleh di akhir waktu, selama masih pada waktunya. Akan tetapi di antara waktu-waktu tersebut ada yang lebih utama. Seperti salat duhur, yang lebih utama pada awal waktu. Nah, kecuali pada panas yang sangat terik, boleh diakhirkan sampai agak dingin. Nah, begitupun asar, disunahkan yang utamanya pada awal waktu. Begitu juga maghrib, di awal waktu. Adapun isya, yang utama di akhir waktu, dengan syarat tidak memberatkan. Nah, adapun subuh, yang utama di awal waktu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.